Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bahwa orang yang hidup di Indonesia kemudian melakukan kawin sejenis, sebenarnya dia tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan. Telah dijelaskan oleh undang-undang di Indonesia bahwa perkawinan itu adalah antara laki-laki yang nanti disebut suami dengan wanita yang nanti disebut istri. Ikatan itu adalah berbentuk lahir batin dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Indonesia. Artinya bagi kita muslim adalah berdasarkan syariat yang diyakini oleh muslim adalah Al-Quran dan Hadis. Tidak mengerti bahwa nikah itu laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di samping tidak mengerti, berarti dia adalah, kalau sudah diberitahu masih juga, berarti orang ini harusnya secara konsekuensi harus dikenai hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga adalah bahwa perkawinan sejenis itu adalah merupakan hasil pendidikan yang kurang perhatian terhadap ini, bahkan terhadap masa yang akan datang akan mengakibatkan pendidikan buruk bagi generasi muda yang akan datang. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dipublikasikan ada kawin laki-laki dengan laki-laki, mungkin bagi orang yang sama menyimpang fitrahnya itu akan mencari, lalu kemudian satu sama lain saling mendukung dan tumbuh. Generasi sekarang mungkin tumbuhnya 15 orang, generasi besok tumbuhnya 50 orang, generasi berikutnya mungkin 100 orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bagian dari publikasi kemungkaran. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaknya takut dengan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bahwa perkawinan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutnya itu adalah kejahilan. Walakinnakum annakum antum qaumun tajhalun. Kalian adalah qaumun, kaum yang tajhalun, bodoh. Qaumun musrifun, kaum yang musrif. Musrif itu berlebihan. Sudah Allah tentukan, masih melanggar. Sudah Allah beritahu, masih melanggar. Sudah Allah beritahu 1436 tahun yang lalu, masih juga bodoh. Berarti itu adalah keterbelakangan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berbahaya adalah bahwa perkawinan sejenis laki-laki dengan laki-laki itu adalah akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tentang apa yang Allah hukumkan kepada kaum Nabi Lut. Untuk menjadi perbandingan, kalau kita mendiamkan perkara ini, maka jangan aneh, jangan bersedih, jangan kaget kalau hukuman Allah ini berulang. Na'udzubillah min dzalik. Saya sebagai khatib wajib memberikan peringatan ini kepada kaum muslimin agar semua kita selamat. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Hud ayat 81, sebelum Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah mengutus malaikat supaya Nabi Lut segera menyelamatkan diri. Katalah ya qalu ya Lutu inna rusulu rabbika, wahai Lut, kami adalah utusan Allah, malaikat. La yasilu ilaika, tidak akan mengena kepada kamu apa yang Allah akan timpakan. Fa asri bi ahlika biqita'in minal lail, segera sebelum subuh datang kamu harus pergi. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan ada satu orang pun yang tahu tentang kalian. Illa mar'ataka, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum, akan menimpa mereka. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, katanya bahwa musibah itu akan terjadi pada waktu pagi. Kata Allah SWT, inna mau'idahum subhu, jadwal mereka ditimpa musibah oleh Allah adalah pagi hari. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi? Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, ini aba-aba sebelumnya kepada Nabi Lut agar segera menyelamatkan diri, karena kaumnya yang bandel itu, yang menentang itu, yang melakukan kawin sejenis itu, yang membangkang hukum Allah itu, sombong terhadap peringatan. Lalu di dalam surat Hijr ayat 61 sampai 75 saya tidak akan bacakan, tapi Allah beritakan kepada kita apa hukumannya. Kata Allah SWT, fa akhadathum as-sayhatu musyriqin. Allah timpakan kepada mereka petir, kemudian cobaan yang kemudian datang berikutnya adalah Allah balik, faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami balik yang ada di atas menjadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita bangun rumah megah, bangunan tinggi-tinggi, apartemen dan segala macam kita banggakan di atas permukaan bumi, lalu Allah semua itu akan Allah balik dan ditimbun di bawah permukaan bumi. Karena apa? Karena perbuatan orang yang seperti ini. Kata Allah SWT berikutnya, wa amtorna alaiha hijaratan min sijil, lalu kami hujani mereka dengan batu dari sijil. Inna fi dzalikal ayatin lil musimin. Itu adalah bukti tanda kebesaran Allah SWT. Begitu juga dalam surat Hud ayat 82 sampai dengan 83 bunyinya sama, adalah bahwa Allah akan balik mereka. Jadi kalau kita ditimbun oleh tanah, ya pasti namanya kita dikubur hidup-hidup. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, bukankah kita masih senang hidup? Bukankah kita masih betah di dunia ini? Oleh karena itu, kawin sejenis adalah mengundang murka Allah seperti ini. Siapa yang takut kepada Allah, maka tidak boleh tinggal diam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa yang demikian itu adalah muncul? Ternyata adalah karena beberapa sebab. Dan karena itu, sebab-sebab itu hendaknya kita hindari. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'an bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, sedikit saya sampaikan sebab kenapa penyimpangan-penyimpangan bahkan kemungkaran-kemungkaran itu sedikit demi sedikit tumbuh tanpa malu, menyebar kemana-mana. Kenapa? Marilah kita introspeksi. Ini adalah hari-hari yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita tidak tahu. Yang pertama adalah karena bodoh. Bodoh. Bodoh itu adalah karena dia kurang didik, yakni tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Atau bodoh membodohi dirinya, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kedua adalah hawa nafsu. Sudah tahu bahwa itu dilarang, tetap diterjang. Itu adalah hawa nafsu. Atau berikutnya adalah yang lumrah saat ini, media dan globalisasi yang tidak diimbangi dengan pembentengan diri, penanaman agama yang kurang pada setiap kita muslimin, sehingga yang demikian itu akhirnya tertancap dan bisa jadi berkembang biak. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya adalah karena kurangnya penerapan sanksi dan hukuman bagi orang yang melakukan penyimpangan. Seharusnya jika ada penyimpangan segera ditindak supaya terjadi imunisasi, tidak menyebar. Tapi kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, malah publikasi, akhirnya yang ramai duluan, lalu akhirnya yang mungkar yang banyak, lalu akhirnya yang lumrah itu adalah yang mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir, kenapa yang demikian itu adalah merebak? Karena kita semua, saya dan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang melakukan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kemungkaran itu jangan didiamkan. Robah dia dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, robah dia dengan mulutnya. Kalau tidak, maka robah dengan hatinya. Merobah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Kata Rasulullah SAW, sebagai gambaran, jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernikahan sejenis itu, kalau di dalam syariat Islam, bagi kita yang meyakini kebenaran syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Abu Dawud, bahwa ada seorang rawi sahabi bernama Al-Bara' bin Azib mengatakan, katanya adalah bahwa laqitu ammi, aku bertemu pamanku, wa ma'ahu rayatun, beliau membawa bendera. Faqultu aina turid, lalu ditanya, mau kemana anda? Katanya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin, untuk menemui seorang laki-laki yang orang itu nakaha imro'ata abihi, orang itu mengawini istri bapaknya. Bisa dibayangkan, istri bapaknya, kalau bahasa kita tuh ibu tiri lah. Kemudian orang itu adalah, kata Rasul, fa'amaroni an adriba unuqahu wa akhudhu malahu, Rasulullah SAW memerintahkan aku agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, sedemikian tegas syariat Islam untuk memproteksi umat ini agar tidak mendapatkan, tidak tersentuh hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa kita hidup di dunia untuk berhamba, bukan untuk sekarab sendiri. Berhamba berarti tidak boleh melanggar apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzu bika min al-bala'i wal bala'i wal ghala'i wal waba'i wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.